jadi bodyguardnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami sayangi dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada hari yang berbahagia ini untuk sama-sama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita berharap bahwa dengan kajian ini sedikit banyaknya mampu memberikan pemahaman baru kepada kita tentang apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terbaik adalah bukan hanya sekedar sebuah pemahaman, tetapi mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya mampu merubah kehidupan kita secara lebih baik, kehidupan keluarga kita secara lebih baik, dan kehidupan masyarakat serta negara ini secara lebih baik pula. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-50 surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Para pemirsa rahimakumullah, ayat ke-50 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa keras azab yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada orang-orang yang selalu menentang dan tidak mau mengakui keberadaannya. Di dalam keterangan ayat ini Allah memberikan satu gambaran yang kecil, dan itu masih merupakan satu gambaran yang sangat kecil sekali, bahwa salah satu bentuk kerasnya azab yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, orang-orang yang selalu mengkufurinya, yaitu pada saat malaikat mencabut nyawanya, maka malaikat akan memukul dengan sangat keras, baik dari muka ataupun dari belakang mereka. Ini adalah hanya salah satu gambaran kecil yang akan diperoleh, dan ini pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang ingkar. Kalau selama hidupnya mungkin nampaknya dia kaya dan merasakan kesenangan, dan ini mungkin terlepas dalam perhatian. Tetapi ketika dia mengalami kematian, dan semua orang akan mengalami kematian, paling tidak dari sinilah dimulai azab yang keras yang akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan dengan keras mencabut nyawanya. Wan nazi'ati gharqa. Ketika malaikat-malaikat pencabut nyawa itu mencabut dengan keras nyawa orang-orang yang selama ini memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan dengan sangat-sangat keras. Tercabutnya nyawa sudah merupakan satu hal yang sangat menyiksa, apalagi kalau di dalam proses pencabutan nyawa itu dilakukan dengan cara yang jauh lebih menyiksa, tentunya ini tidak dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia. Nah, Ustaz Sapian, mungkin pertanyaan yang terbesar di sini. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah sudah berbicara tentang pengkhianatan syaitan, Allah sudah berbicara tentang bagaimana sikap orang-orang munafik yang tidak layak untuk ditiru di dalam kehidupan ini, dan di dalam keterangan ayat 50 ini Allah sudah menggambarkan kepada kita bagaimana hukuman kalau kita melanggar aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Tapi kenapa di dalam kehidupan ini masih banyak orang yang suka sayang sama syaitan? Syaitan berkhianat tapi dia malah mengelendot-lendotkan dirinya sama syaitan. Ketika dia tahu sikap munafik itu akan membuat hidupnya menjadi kacau, tapi ternyata masih banyak di dalam kehidupan ini orang-orang yang bersikap hipokrit, bersikap munafik. Dan ketika dia, Allah sudah gambarkan betapa malaikat itu sangat sangat kejam, terutama sekali dalam mencabut nyawa, tapi masih banyak orang yang meremehkannya. Ini gimana, Ustaz? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita harus mengetahui ketika Adam alaihi salam turun ke muka bumi ini adalah karena apa? Karena mendapatkan godaan dari syaitan. Bahkan dalam pernyataan mereka, sampai hari kiamat akan melakukan godaan-godaan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini harus kita garis bawahi, kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan di dunia dengan mengamalkan ajaran agama Islam, kemudian nilai-nilai yang terdapat di dalam agama itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, moga kita akan terjauhi daripada godaan tersebut, dan dengan nilai yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang luar biasa ketika nanti di akhirat, dan tidaklah sampai kita seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat penjabut nyawa itu ya kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu merasa memukul muka dan belakang mereka, ya kan, ini luar biasa sekali sebetulnya. Dan bukan ini berarti tidak berlaku, bukan hanya wacana ayat Allah, ini memang pasti terjadi kepada setiap orang-orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan atau engkar dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan ini. Jangan kita sangka hanya seorang bisa sanggup mengatakan la ilaha illallah tapi sholat dia tidak, bayar zakat dia enggan, kemudian bukan mulus aja orang hanya mengucapkan Allah Allah saja, kan begitu. Akan tetapi nilai-nilai ibadah yang luar biasa itu. Jadi tidak bisa hanya dalam bentuk ucapan saja, karena ini tidak akan kita tidak dirasakan kecuali kita nanti ketika menghadapi apa? Kematian ya. Malaikat penyambut nyawa akan datang kepada kita. Maka di garis bawah di sini Ustaz, bahwasannya masih ada kesempatan kita. Itulah luar biasanya Islam ya. Orang yang ternodai dengan bujuk rayuan setan, akan tetapi dengan rahmat Allah dibukakan pintu maghfirah. Kuampuni segala dosa-dosamu yang lewat. Maka istiqamah dalam menjalankan kepatuhan kepadaku dan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Akan tetapi yang luar biasanya, ketika orang melakukan perbuatan yang baik, muncul ada riya, kemudian dia enggan melakukan yang baik itu, dia tidak bisa terjerumus kepada godaan setan. Oleh karena di sini harapan kita semua, dengan estafet pelan-pelan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih Allah yang begitu dahsyat sama kita, kita masih dibukakan peluang, peluang maaf, peluang maghfirah, peluang ampunan. Begitu luar biasanya Islam yang kita anut ini. Iya. Nah, itu mungkin tambahan dari kami Ustaz. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Sabiar tadi, bahwa sebenarnya ini gambaran ancaman Allah ini bukanlah merupakan satu tindak kekejaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah cukup-cukup Allah memberikan petunjuk kepada kita. Sudah cukup-cukup berasa kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sejak dari mulai kita berada dalam kandungan ibu kita, diberikan oleh Allah makanan tanpa kita harus disalurkan langsung makanan dari tali pusar, dan itu satu nikmat yang besar. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, terlahir, kita merangkak, kita mampu berjalan, kita memiliki keluarga, kita bekerja, itu semua adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah utus malaikatnya, Allah utus rasulnya, Allah kemudian menurunkan kitabnya sebagai satu petunjuk kepada kita. Kalau ternyata tidak mau juga manusia mensyukuri pemberian Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka toh sangat wajar kalau ternyata akhirnya dia dihukum. Ya. Di dalam kehidupan dunia saja kita dapat melihat bahwa kalau orang melakukan pencurian dia akan dihukum. Apakah dengan dipenjaranya orang tersebut itu adalah merupakan tindakan kekejaman? Tidak. Yang kejam itu adalah ketika dia mencuri hak milik orang lain dan dia pantas untuk dihukum, agar jangan sampai hak orang lain itu menjadi tersia-sia dengan perbuatannya, atau hak orang lain itu terzalimi dengan apa yang dilakukannya. Nah, keterangan ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa jangan sampai ini terjadi pada diri kita semua. Jangan sampai ketika akan mati kita merasakan beratnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi isyarat yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini adalah sebelum engkau merasakan itu, dan jangan sampai merasakan itu selama di dalam kehidupan ini, sadarilah bahwa hidayah Allah itu begitu sangat banyak Allah turunkan kepada kita. Alam semesta yang ada di hadapan kita, keluarga yang kita miliki, anak-anak yang sehat, itu semua adalah pemberian dari Allah. Kenapa kita masih tidak mau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita menganggap sehatnya anak kita itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja? Ketika kita juga sehat, kita juga merasakan itu suatu hal yang biasa. Tidak, itu semua apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seorang anak manusia yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan atau melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, tidak mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, tidak mau memegang ajaran agama Islam ini dan menjadikannya sebagai bagian daripada tingkah laku dan kehidupannya, maka sudah sangat wajar kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman dan juga bala kepada orang-orang yang ingkar seperti ini. Nah, Ustaz Safiar, ya, di sini juga Allah mengatakan wazuku azabal hariq, ya. Rasakanlah azab yang begitu sangat membakar. Kenapa di sini Allah mengatakan membakar? Kenapa tidak dikatakan dengan azabun alim atau azabun azim? Kenapa disebut dengan azabul hariq? Yang kita lihat di sini bahwasannya begitu dahsyatnya apa azab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita bagi orang yang ingkar kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan lalapan api neraka itu, ya, di mana manusia kemudian jin sebagai bahan bakarnya, ya. Jadi langsung lalap, bukan berarti nanti neraka itu nauzubillah, bukan kita mengilustrasikan dengan hak Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi sedikit hak Allah. Neraka itu ketika seseorang dimasukkan ke dalamnya, maka dia akan melahap. Meminta dia, siapa gilirannya? Begitulah terus-menerus. Maka di sini bahwasannya siksa neraka itu membakar, kan begitu? Karena melahap terus dia, meminta terus siapa. Jadi dengan jangan sampai kita terlenakan dengan hal-hal yang membujuk kita kepada kenikmatan semata, kemudian dengan mengambil hak orang lain menikmati diri kita sendiri saja. Ini sesuatu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita benar-benar waspadai dalam kehidupan kita. Mulailah kita dalam kehidupan kita ini dengan niat ikhlas, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memperbaharui niat kita, mudah-mudahan kita terjauhi daripada azab api neraka. Sebagaimana yang kita sering doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sering kali kita ucapkan, duhai Allah Subhanahu wa taala, berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami daripada azab api neraka itu sendiri. Iya, kalau boleh saya sedikit menambahkan bahwa penggunaan redaksi azabul hariq yang di yang dalam keterangan 50 ini sebenarnya dalam satu keterangan penegas dari Allah Subhanahu wa taala agar orang yang di khitab atau di pesan dari Allah ini mampu tergambar dalam pikiran setiap manusia. Ada manusia yang mampu untuk menahan pukulan cambuk, itu ya, ada. Ya. Ada manusia yang mampu untuk kau akan kusiksa dengan siksaan keras, dia masih menganggap enteng. Tapi kalau sudah dikatakan dari awal nanti kau kubakar, ini akan sangat menakutkan dirinya. Nah, disinilah ketika Allah mengatakan azabul hariq dengan tujuan agar semua orang yang mendengar menjadi takut dan akhirnya sadar diri dan membersalah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, karena ini salah satu cara kita untuk dapat melepaskan diri dari azab siksaan membakar yang Allah sediakan bagi orang-orang ingkar kepadanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.